Subhanahu wa ta'ala illa alladhina ahadtum minal musyrikin. Ini perjanjian sebelumnya bahwa di tanggal 10 Dzulhijjah dan 4 bulan setelahnya terhitung dari tanggal itu diperbolehkan dan dipersilahkan orang-orang musyrikin untuk berjalan kemanapun mereka inginkan atau berlari kemanapun mereka mau selama 4 bulan mereka aman. Jadi, ketika mereka mungkin memiliki perjanjian dengan Rasulullah tapi tidak terbatasi dengan waktu, maka dibatasi dengan 4 bulan. Atau mungkin kurang dari 4 bulan sekalian dicukupkan 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladina ahadtum minal musyrikin, kecuali golongan atau orang-orang musyrikin yang memiliki perjanjian dengan kalian wahai kaum muslimin dengan tempo yang telah disepakati sebelumnya, tsumma lam yunqusukum syai'a, tanpa sedikit pun mereka membatalkan atau mengurangi perjanjian itu. Mereka amanah dalam menunaikan perjanjian. Wa lam yudhahiru 'alaikum ahada, dan mereka pun tidak membantu siapa-siapa untuk memerangi kalian. Maka kelompok ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan perjanjian itu sampai tempo yang telah disepakati. Sampai tempo yang telah disepakati. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, yang memenuhi perjanjian-perjanjian. Tidak khianat. Baik. Ini pengecualian dari keumuman orang-orang musyrikin. Kalau mereka memiliki perjanjian dan mereka adalah orang-orang amanah, maka selesaikan. Kalau ternyata 5 bulan dari sejak pengumuman itu, maka disampaikan perjanjian itu ke waktunya 5 bulan. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan fa'idan salakhal ashhurul hurum. Kalau sudah selesai 4 bulan ini, terhitung dari tanggal 10 Dzulhijjah. Terhitung dari tanggal 10 Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan tanggal 10 dari Rabiul Tsani. Tanggal 10 Rabiul Tsani itu tanggal terakhir yang dengannya cukup 4 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau selesai 4 bulan ini, idzan salakhal ashhurul hurum, walaupun sedikit ada perselisihan di antara para ulama, ashhurul hurum ini 4 bulan karena juga ada di sana 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dzulhijjah, ya la haula wa illa billah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram serta Rajab. Ini 4 bulan haram juga. Barakallahu fiikum. Tapi di sini disebutkan 4 bulan haram, kata Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini lebih utama untuk kita kembali ke yang terdekat. Pembahasan yang terdekat 4 bulan, ya 4 bulan ini dari sejak diumumkannya di tanggal 10 Dzulhijjah. Fa idza salakhal ashhurul hurum, kalau sudah selesai bulan 4 ini, terhitung dari tanggal 10 Dzulhijjah, kalau sudah selesai, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Terserah setelah itu. Tangkap. Wa suruhum, dan kepunglah mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsad, intai mereka, cegat mereka. Subhanallah. Untuk apa? Agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu, kalau mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, tobat. Mereka meninggalkan kesyirikan, mereka meninggalkan kekufuran. Mereka masuk Islam. Fa in tabu wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa atau zakata, dan mereka menunaikan zakat. Fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka, lepaskan mereka, karena mereka telah menjadi saudara-saudara kalian. Untuk mereka apa yang untuk kalian, atas mereka apa yang merupakan atas kalian. Ini hak dan kewajiban kalian sudah sama. Dan inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan natas hatta yashadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Kalau mereka mau tobat, baik, mau melakukan sholat dan menaikkan zakat, maka lepaskanlah mereka, biarkan mereka. Mereka telah menjadi saudara kalian. Dari ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengambil kesimpulan tentang bolehnya memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada saat ini. Karena zakat tidak akan pernah bisa dipisahkan dari sholat. Dan ini merupakan hak la ilaha illallah. Baik, sebagaimana sering kita katakan bahwa la ilaha illallah bukan kata yang sekedar diucapkan begitu saja. Tapi karena la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Barakallahu fiik. Konsekuensi. Kapan konsekuensi ini tidak dijalankan, maka batal dan gugur la ilaha illallah yang dilakukan, yang diucapkan oleh seseorang. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan 4 pedang. Ini perintah untuk memerangi 4 jenis kaum. Yang pertama adalah musyrikin. Sebagaimana dalam ayat ini, qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, di ayat yang lain. Kalau di sini qatilul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi orang-orang musyrikin sampai mereka mau mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak lagi menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedang yang kedua adalah pedang untuk ahlul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Perangi orang-orang yang tidak qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir, tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Barakallahu fiik. Wa la yadinuna dinal haqq, dan mereka tidak beriman, mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Siapa ini? Adalah ahlul kitab. Karena agama yang mereka anut, mereka jalankan sudah terhapus. Bukan lagi hak. Agama Nasrania dan agama Yahudia hak di zamannya, di waktunya. Tapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW membawa agama Islam ini, agama Yahudia, agama Nasrania tidak lagi menjadi hak. Karena sudah dihapus. Semua manusia harus tunduk pada Rasulullah SAW dan ajaran beliau. Baik. Siapapun harus tunduk pada risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian pedang yang ketiga adalah untuk memerangi orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jahidul kufara wal munafikin waghlub alaihim. Perangi orang-orang kufar dan orang-orang munafik, dan berlaku tegaslah terhadap mereka. Ini pedang yang ketiga. Baik. Kemudian pedang yang empat adalah pedang yang dihunus untuk Ahlul Bughah. Ahlul Bughah ini adalah para pemberontak. Boleh jadi mereka kaum muslimin, tapi memiliki pemahaman yang menyimpang, sehingga memberontak terhadap pemerintah yang sah. Barakallahu fikum. Yang ma'ruf dengan khawarij, bahasanya sekarang teroris, yang senantiasa mengkafir-kafirkan pemerintah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin bahkan. Tidak ada lagi yang muslim kecuali kelompoknya mereka. Barakallahu fikum. Maka tiga ini diperangi dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin, ahlul kitab, munafikin dan ahlul bughah. Para pemberontak yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Baik. Penguasa ini ya berbagai macam, apakah dia? Baik. Karena bentuk-bentuk kekuasaan ini macam-macam ada. Kerajaan, ya tentunya siapa yang berontak kepada kerajaan, ada rajanya, atau mungkin di zaman sekarang ini ada ya presidennya dan perangkat-perangkatnya, mereka melakukan pemberontakan. Alhasil tiga jenis manusia ini yang diperintahkan untuk diperangi. Innallah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mereka tobat, apapun yang mereka lakukan sebelum tobat dari kekufuran dan kesyirikan, Allah akan mengampuni. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam ini menghapus semua dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ketika orang kafir, ya kekafiran itu saja sudah merupakan dosa yang sungguh sangat luar biasa, disertai dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau dia tobat kepada Allah dan masuk Islam, maka semuanya diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur. Setelah itu Allah mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin. Kalau ada masih di antara orang-orang musyrikin yang tentunya harbi, baik, minta perlindungan kepada engkau. Bukan perintah untuk memerangi semuanya. Tapi kalau ada yang datang di antara mereka dengan tujuan-tujuan tertentu, baik, apakah dia sebagai duta, apakah dia sebagai utusan, apakah dia sebagai pokoknya yang datang minta keamanan dengan tujuan, apakah hatta mau dagang masuk ke wilayah kaum muslimin untuk tujuan-tujuan yang dibolehkan, baik, maka tidak mengapa, tidak mengapa mereka datang dan mereka mendapatkan keamanan. Subhanallah, la haula wa illa billah. Dan banyak orang-orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan musyrikin dan diberi keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar supaya mereka melihat bagaimana kehidupan kaum muslimin. Jadi, seperti yang terjadi di Hudaybiyah, tokoh-tokoh musyrikin kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya di Hudaybiyah dan orang-orang musyrikin di kota Makkah. Rasulullah dihalangi masuk untuk melakukan umrah. Baik. Diutuslah orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang musyrikin ini untuk datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan dialog. Ketika mereka ini, tokoh-tokoh ini melihat apa yang ada pada Rasulullah dan sahabatnya, bahwa mereka datang tidak untuk berperang, mereka datang untuk menunaikan ibadah umrah, mereka datang telah membawa sembelihan untuk penduduk Makkah, mereka datang dengan kondisi sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melihat secara langsung bagaimana perlakuan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri mengatakan, "Wallahi, kami sudah mendatangi semua penguasa-penguasa negeri. Tidak ada seorang pun di antara penguasa-penguasa itu dimuliakan sebagaimana Muhammad dimuliakan oleh para sahabat." Baik. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata para sahabat, dan begitu dimuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kufar musyrikin tercengang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh para sahabat. Baik. Karena ketidaktahuan mereka, sehingga mereka benci. Maka ketika mereka minta izin untuk diberikan perlindungan, maka silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka." Kalau ada di antara mereka orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu. Maka berikanlah perlindungan untuknya. Untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka mendapatkan dan mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini buta mereka tentang Islam dan kaum muslimin. Enggak tahu apa itu Islam dan kaum muslimin. Di zaman itu, karena di zaman itu Rasulullah dan para sahabatnya memang merupakan apa, perwujudan pengamalan dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang zaman itu adalah zaman betul-betul Islam itu dipraktekkan dan menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin. Adapun sekarang ya, kaum muslimin banyak jauh dari Islam, sehingga kaum muslimin bukanlah atau terkadang tidaklah bisa dijadikan ukuran tentang Islam. Barakallahu fikum. Karena kaum muslimin sekarang sudah banyak meninggalkan syariat Islam. Ya mestinya mereka harus berlaku jujur, mereka tidak lagi berlaku jujur. Ya kan? Mestinya mereka amanah, tidak lagi mereka berlaku amanah. Sehingga Islam sekarang tidak lagi bisa diukur dengan kondisi kaum muslimin. Adapun di zaman itu, memang kaum muslimin betul-betul merupakan apa? Praktek dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah. Berikan perlindungan agar supaya mereka tahu, mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan. Sehingga orang-orang yang ada seperti seorang yang ditangkap kemudian diikat di masjid. Setiap hari dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya begitu indahnya kehidupan mereka. Sehingga orang musyrik kafir ini luluh hatinya. Orang ini bernama Sumamah. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dan menegur sapa. Kaifa tajiduka ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu hai Sumamah? Baik. Beberapa hari dia di situ, Sumamah hanya bisa mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau membunuh, maka engkau membunuh orang yang memiliki darah." Artinya orang-orang akan menuntut darahnya. "Kalau engkau memberi nikmat, engkau akan memberi nikmat kepada orang yang bisa dan mampu untuk mensyukuri." Dari dulunya dadanya penuh rasa benci terhadap Islam dan kaum muslimin, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melihat kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, hatinya luluh. Baik. Sehingga hari ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atliqu Sumamah." Bebas. Lepaskan ikatannya Sumamah. Begitu dibebaskan dia, dia pun langsung mandi. Setelah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum ini engkau adalah orang yang paling aku benci dan agamamu adalah agama yang paling aku benci. Tapi pada hari ini engkaulah manusia yang paling aku cintai dan agamamu adalah agama yang paling aku senangi." Baik. Inilah yang dikatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan melihat langsung praktek dari agama ini. Hatta yasma'a kalam Allah, summa ablighuhuma manahu, kemudian biarkan mereka pergi sampai ke tujuannya dan tempatnya. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Kenapa? Karena mereka sungguhnya adalah kaum yang tidak tahu Islam dan tidak tahu kaum muslimin, sehingga mereka butuh diberikan perlindungan agar supaya mereka paham, mengerti, mendengar, melihat bagaimana kehidupan kaum muslimin. Tapi sangat disayangkan, kaum muslimin bukan lagi pencerminan tentang Islam, karena banyak kaum muslimin barakallahu fikum tidak lagi mengindahkan ajaran Islamnya, cuma sekedar nama, keyakinannya juga sudah tidak lagi betul, ibadahnya lagi tidak lagi betul, bahkan tidak lagi mau ibadah barakallahu fikum. Larangan-larangan pada dilanggar, jadi lagi bukan lagi pencerminan tentang Islam itu sendiri. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini barakallahu fikum, tiga ayat mudah-mudahan sebagai penambah ilmu untuk kita barakallahu fikum, dan semoga Allah SWT terus menambahkan untuk kita ilmunya dan kekuatannya untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.